Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya al-mu'allif Syekhul Islam al-Mujaddid al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah al-Wasithiyah wa qawluhu inna allaha ni'imma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira. An-Nisa ayat 58. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihatkan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah sebaik-baik apa yang Dia nasihatkan, sebaik-baik apa yang Dia berikan sebagai nasihat, mau'izah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalimat ini didahului oleh kalimat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah ada'ul amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian memberikan amanah itu kepada pemiliknya yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian hendak memberikan keputusan di antara manusia, antahkumu bil adl. Allah memerintahkan agar kalian menghukumi, memberi keputusan dengan adil. Inilah dua hal yang Allah perintahkan di awal-awal ayat ini, yaitu ada'ul amanah ila ahliha. Memberikan amanah kepada ahlinya, pemiliknya yang berhak. Dan yang kedua adalah al-hukum bainan nasi bil adl. Memberikan hukum di antara manusia secara adil. Dua hal ini jika dilaksanakan maka akan menjadi mau'izah. Sebab mau'izah itu adalah setiap hal yang sifatnya adalah islahul qulub. Mau'izah adalah setiap hal yang sifatnya adalah yuslihul qulub, memperbaiki qalbu, memperbaiki hati. Jadi setiap hal yang memperbaiki hati, membuat hati itu menjadi baik, itu adalah mau'izah. Dan tidak diragukan lagi bahwa dua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, jika dikerjakan, diamalkan dengan baik, maka akan memperbaiki hati, yakni akan membuat hati ini, qalbu ini menjadi qalbun yang salim, ya, hati yang salih, qalbu yang baik. Kemudian, inna allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga ditetapkan di dalam ayat ini nama sami' dan nama basir. Sebagaimana yang disebutkan atau yang tersebut di dalam ayat yang sebelumnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga pembahasannya sama dengan pembahasan ayat sebelumnya yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah sami'. Ya. Inna allaha kana sami'an. Sesungguhnya Allah sami'. Telah kita pelajari pada ayat yang sebelumnya disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa sami' terkandung di dalamnya makna sam'. Dan sam' memiliki dua makna. Dua arti. Yang pertama adalah al-ijabah. Sam' yang berarti mengijabahi, mengabulkan doa. Dan ini merupakan sifat fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. berkaitan dengan masyiahnya. Dan yang kedua, arti yang kedua adalah idrak al-masmu'at, mendengar ya suara-suara, ya idrak al-aswat, ya mendengar suara-suara. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah al-basar. Inna Allah kana sami'an basira. Pembahasannya juga sama dengan yang sebelumnya, bahwa basir memiliki dua makna. Yang pertama adalah ya melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Idrak al-mar'iyat. Melihat segala hal yang terlihat. Dan makna yang kedua adalah alim, Maha mengetahui. Karena basir juga memiliki arti alim, mengetahui. Sehingga dua penggalan ayat ini, yaitu ayat 11 dari surat Syura dan ayat 58 dari surat An-Nisa ini, ya, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Sami' dan Basir sekaligus makna sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang semuanya membahas tentang sifat al-masyi'ah dan al-iradah. Sifat masyi'ah atau kehendak, kehendak takdir, kehendak di dalam takdir. Demikian juga al-iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang luas di dalam takdirnya, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum takdir, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syar'i. Inilah beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah membahas tentang sifat al-masyi'ah dan al-iradah. Yang pertama beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah taala walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ya, surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula, tidakkah, dan tidakkah idh dakhalta jannataka, ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, ketika engkau memasuki kebunmu, tidakkah engkau mengatakan qulta masya Allah la quwwata illa billah, apa yang dikehendaki Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak di dalam ayat ini ditetapkan sifat al-masyi'ah, yaitu di dalam firman-Nya masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggalan ayat ini menghikayatkan tentang perkataan seorang yang baik, seseorang yang salih, menasihati temannya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Temannya ini memiliki atau mendapatkan nikmat yang besar dari Allah taala, di antaranya adalah jannatain. Di antaranya adalah jannatan, dua kebun. Dua kebun yang Allah berikan kepadanya. Namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap bahwa dirinya memang berhak untuk mendapatkan nikmat itu, dan itu merupakan bentuk tidak syukur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salih ini menasihati temannya itu, walaula idh dakhalta jannatak, dan tidakkah, ini merupakan bentuk taubiyah. Laula di sini yang dimaksudkan dengannya adalah taubiyah, celaan, ya teguran sekaligus celaan, taubiyah. Tidakkah kamu ketika memasuki kebunmu itu, ya qulta, engkau mengatakan masya Allah la quwata billah, masya Allah la quwata illa billah. Ya, engkau mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Tidakkah engkau mengatakan kalimat ini? Ya, diterangkan oleh para ulama bahwa kalimat ini ya disyariatkan ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan kita, melihat sesuatu yang membuat kita kagum, ya, terkait dengan harta benda kita. Harta benda kita yang membuat kita kagum, maka ketika melihatnya disyariatkan untuk mengucapkan kalimat ini, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, disebutkan di sini, Masya Allah, yakni masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna masyiah? Ya, masyiah itu merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum takdirnya. Masyiah, masyiatullah, masyiah Allah itu adalah kehendak Allah di dalam hukum takdir. Ya. Nah, adapun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum syar'i, Allah menghendaki kita melakukan ini, Allah menghendaki kita melakukan itu, maka tidak dinamakan dengan masyiah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum syariatnya tidak dinamakan dengan masyiah. Masyiah itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hukum-hukum takdirnya saja. Masya Allah, ya, kalimat Masya Allah, ma di sini, kata ma di sini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan i'rab. Kemungkinan yang pertama, ma di sini adalah isim mausul. Isim mausul. Kata hubung atau kata sambung. Ya. Sya Allah, ini merupakan silah mausul, silahnya. Nah, dan isim mausul ini, ma, i'rabnya, kedudukannya adalah sebagai khabar untuk mubtada yang mahzuf. Mubtada yang dihilangkan, subjeknya dihilangkan. Ya, takdirnya, perkiraannya adalah hadza ma syaa Allah. Tidakkah ketika engkau memasuki kebunmu, engkau mengatakan ini adalah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, nikmat kebun ini, ya, nikmat yang besar, ini merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma syaa Allah. Kemungkinan yang kedua, ma di sini merupakan isim syarat. Ya, ma asyartiyah. Ya, seperti yang antum belajari, partikel syarat, ya, membutuhkan apa? Fi'il syarat sekaligus jawab syarat. Fi'il syaratnya adalah syaa Allah. Apa yang Allah kehendaki? Jawab syaratnya adalah kana. Jawab syaratnya mahdhuf. Hilangkan juga takdirnya, perkiraannya adalah kana. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, kana, maka akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki, maka akan terjadi. Ya, segala yang Allah kehendaki, maka akan terjadi. Intinya sama, kalimat ini menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat masyiah. Nah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa maksudnya? Apa maksud la quwata illa billah? Ya. Maksudnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ya, tidak ada kekuatan yang sempurna kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kekuatan yang ada pada makhluk, maka itu adalah quwwatun naqisah, kekuatan yang kurang, kekuatan yang masih lemah, bukan kekuatan yang sempurna. La quwwata illa billah, adapun kekuatan yang sempurna itu hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang kedua, maknanya la quwwata illa billah, yakni tidak ada satu kekuatan pun yang ada pada makhluk kecuali itu dengan Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kekuatan pun yang dimiliki makhluk kecuali itu merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kekuatan itu, ya, kepada makhluk. Sehingga la quwwata illa billah memiliki dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama adalah tidak ada kekuatan yang sempurna kecuali kekuatan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan makna yang kedua adalah la quwwata illa billah, yakni tidak ada satu kekuatan pun kecuali itu merupakan pemberian dan pertolongan dari Allah taala. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, masih termasuk dalam rangkaian beberapa ayat yang menetapkan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawlu, dan firman Allah taala, walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Walau syaa Allah, dan seandainya Allah berkehendak, maqtatalu, niscaya mereka tidak saling berperang. Dan seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak saling berperang. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, maka Allah melakukannya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Disebutkan di sini kata lau. Lau, lau syaa Allah. Lau disebut oleh para ulama, dinamakan oleh para ulama dengan harfum tina lim tina. Harfum tina lim tina. Ya. Ini huruf yang menunjukkan ya, tidak terjadinya sesuatu, ya, tidak terjadinya sesuatu karena tidak terjadinya sesuatu yang lain. Tidak terjadinya sesuatu ya, karena tidak terjadinya sesuatu yang lain. Dalam hal ini yang disebutkan adalah maqtatalu, ya. Mereka tidak berperang, ya. Tidak berperang artinya mereka berperang, ya. Tidak berperang, mereka tidak saling berperang. Nah, tidak saling berperang artinya adalah lawan dari tidak saling berperang adalah mereka saling berperang. Sebabnya adalah tidak adanya masya'atullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menghendaki mereka tidak saling berperang. Intinya adalah yang terfahami dari kalimat ini, lau syaa Allahu maqtatalu, seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak saling berperang. Yang terfahami adalah ya, mereka saling berperang, dan sebabnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menghendaki mereka tidak saling berperang, sehingga mereka pun saling berperang. Walau syaa Allahu maqtatalu, dan seandainya Allah berkehendak mereka tidak saling berperang, niscaya mereka tidak saling berperang. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, hanya saja Allah melakukan segala yang Dia kehendaki. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Yang terjadi adalah mereka saling berperang, dan sebabnya adalah Allah tidak berkehendak untuk mereka tidak saling berperang. Dhamir atau kata ganti subjek ya, pada kata kerja maqtatalu ya, maqtatalu mereka ya, tidak saling berperang ya, kembali kepada al-mu'minin wal kafirin, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak saling berperang. Ini kaum mukminin dan orang-orang kafir. Namun kenyataannya mereka saling berperang, kaum mukminin dan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin berjihad melawan orang-orang kafir. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mereka tidak saling berperang, sehingga mereka pun saling berperang. Nah, di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi para Qadariyah. Qadariyah yaitu kelompok yang mengingkari ya, adanya keterkaitan antara perbuatan hamba dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meyakini bahwa tidak ada keterkaitan antara perbuatan hamba dengan kehendak Allah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba, oleh para makhluk, ya, itu di luar masyiatullah. Apa yang dilakukan oleh para hamba itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini membantah keyakinan mereka itu. Nampak dalam ayat ini Allah mengaitkan atau Allah mengaitkan antara perbuatan hamba dengan masyiahnya. Wa law syaa Allahu maqtatal, dan seandainya Allah berkehendak, ya niscaya mereka tidak akan saling berperang. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka saling berperang sehingga mereka pun saling berperang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha yaf'alu ma yurid." Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan segala yang Dia kehendaki. Yang dimaksud dengan kehendak di sini, yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah iradah kauniyah. Sebab iradah, iradatullah terbagi menjadi dua macam. Iradah yang sering kita artikan dengan kehendak juga di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, al-iradah terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum takdir, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum takdir atau yang berkaitan dengan takdir. Yang kedua, macam yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syariatnya. Iradah syar'iyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syariatnya. Yakni kehendak yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Apa perbedaan antara dua macam iradah ini yang semuanya ditetapkan di dalam Al-Qur'an? Ya, semuanya dari kedua macam ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan para ulama menyimpulkan bahwa ini disebut dengan iradah kauniyah dan yang itu disebut dengan iradah syar'iyah. Ya, semuanya ada. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama, iradah kauniyah ya, berkaitan dengan semua hal. Iradah kauniyah berkaitan dengan semua hal, baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tidak. Baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak dicintai olehnya. Adapun iradah syar'iyah, maka hanya berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh adalah ya kekufuran. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan terjadinya kekufuran di muka bumi. Pertanyaannya, Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekufuran? Jawabannya dirinci. Kehendak mana yang dimaksud? Iradah jenis mana, macam yang mana yang dimaksud? Ya. Jika yang dimaksud adalah iradah kauniyah, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekufuran dengan iradah kauniyah qadariyah, dalam arti Allah menghendakinya ya, secara takdir. Allah Subhanahu wa taala berkehendak itu terjadi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Allah Subhanahu wa taala ya menghendakinya? Menghendakinya secara iradah syar'iyah? Jawabannya tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran. Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak meridhai, tidak mencintai kekufuran bagi hamba-hambanya. Ya. Jadi ya, kekufuran yang terjadi di muka bumi itu terjadi dengan iradah kauniyah. Terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala secara takdirnya ya menghendaki itu terjadi. Adapun secara hukum syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kekufuran. Yang Allah cintai adalah keimanan. Ya, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, bagaimana bisa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu terjadi sementara dia sendiri tidak mencintainya? Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai hal itu, tapi dari sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mencintai efek dan akibat dibalik hal itu. Ya, jadi dari satu sisi Allah tidak mencintainya, namun dari sisi yang lain Allah mencintainya disebabkan ada hikmah yang besar dibalik itu. Ya, ada hikmah yang besar dibalik terjadinya kekufuran di muka bumi. Jadi kekufuran itu sendiri tidak Allah cintai. Kekufuran itu sendiri tidak Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Tetapi hikmah dibalik terjadinya kekufuran itu pasti ada. Ya, hikmahnya ada yang kita ketahui dan ada pula yang tidak kita ketahui. Nah, disebabkan hikmah itu adalah suatu hal yang terpuji, suatu hal yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hikmah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kekufuran, ya, karena dibalik itu ada hikmah yang besar. Ya, hikmahnya ada yang kita ketahui dan ada pula yang tidak kita ketahui. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, perbedaan antara iradah kauniyah dan syar'iyah adalah, ya, apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah pasti terjadi. Ya. Namun, ya, apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyah, ya, tidak selalu terjadi. Ya. Tidak pasti terjadi. Yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah pasti terjadi. Namun apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyah tidak pasti terjadi. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu dengan iradah kauniyah, artinya adalah Allah telah menetapkan hal itu di dalam takdirnya dan itu pasti terjadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hal itu dalam takdirnya, maka pasti terjadi. Ya. Adapun apa yang Allah kehendaki, ya, dengan iradah syar'iyah, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu di dalam hukum syariat. Dan kenyataannya tidak semua orang menaati hukum syariat. Ya, tidak menaati hukum syariat maka tidak pasti terjadi. Ya. Maka tidak pasti terjadi karena itu berkaitan dengan hukum syariat dan tidak semua hamba itu melaksanakan hukum syariat. Nah, sehingga kesimpulannya iradah syar'iyah ya, muradifatun lil mahabbah. Iradah syar'iyah itu berkaitan dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah itu berkaitan dengan cinta Allah, apa yang Allah cintai. Ya, apa yang Allah cintai. Adapun iradah kauniyah, maka muradifatun lil taqdir, maka itu berkaitan dengan takdir. Ya, Allah menghendaki. Ya. Allah menghendaki dengan iradah syar'iyah artinya adalah Allah mencintai perbuatan itu entah terjadi atau tidak. Ya. Adapun iradah kauniyah, Allah menghendaki dengan iradah kauniyah. Ya, maka itu pasti terjadi. Ya, karena itu berkaitan dengan takdir. Dan itu mencakup semua hal baik yang Allah cintai maupun tidak. Ya. Hanya saja, walaupun Allah tidak mencintainya, ya, ketika Allah menetapkan itu terjadi, Allah menghendakinya secara kauniyah, maka Allah menetapkan dan menghendakinya dikarenakan di balik itu ada hikmah yang besar. Ya. Kemudian pertanyaannya, ya, iradah apa, kehendak apa yang dimaksud dalam ayat ini? Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Hanya saja Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Iradah apa yang dimaksud di sini? Iradah yang dimaksud di sini ya adalah iradah kauniyah. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan. Dia wujudkan. Ya, Dia wujudkan. Nah, segala sesuatu yang Allah kehendaki dan pasti Allah wujudkan, maka itu adalah iradah kauniyah. Sesuatu yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyahnya, takdirnya. Sebab segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian sebagai catatan perlu kita ketahui ya bahwa masyiah itu tidak terbagi menjadi masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah. Masyiah juga sering kita terjemahkan dengan kehendak. Tapi perlu kita ketahui bahwa masyiah itu tidak terbagi ya menjadi dua sebagaimana iradah. Menjadi masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah. Ya. Masyiah itu ya selalu berkaitan dengan takdir. Masyiah itu selalu berkaitan dengan takdir. Sehingga masyiah ya artinya sama dengan iradah kauniyah. Masyiah artinya sama dengan iradah kauniyah. Dan tidak ada di sana masyiah syar'iyah. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillil saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Al-Ma'idah ayat 1. Uhillat lakum dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Ghayra muhillil saydi, ya, dalam keadaan ya, atau selain dalam keadaan kalian menghalalkan hewan buruan. Wa antum hurum, sementara kalian sedang berihram. Ya, sedang berihram. Ya, maka tidak halal. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Ya. Selain kalian menghalalkan hewan buruan dalam keadaan kalian berihram, maka itu tidak dihalalkan. Ya, karena berihram tidak boleh berburu. Sehingga ini termasuk yang dikecualikan dari penghalalan. Ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Ya, kecuali kalian berburu dalam keadaan berihram. Maka itu tidak dihalalkan. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah memberikan hukum apa yang Dia kehendaki. Nah. Nah disebutkan di dalam ayat ini juga sifat iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat Inna allaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan hukum apa yang Dia kehendaki. Nah pertanyaannya ya, yang dimaksud dengan iradah di sini, apakah iradah kauniyah ataukah iradah syar'iyah? Ya, jawabannya, kalau melihat konteks ayat ini, maka nampak yang dimaksudkan adalah hukum-hukum syariat. Hukum halal, hukum haram, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Dan kecuali kalian berburu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah memberikan hukum apa yang Dia kehendaki. Kalau melihat konteks ayat ini, nampak bahwa yang dimaukan adalah iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan apa? Hukum syariat. Karena sedang menyebutkan hukum-hukum syariat. Ya. Namun kalau melihat keumuman lafaz innallaha yahkumu ma yurid, maka nampak bahwa yang dimaukan adalah dua-duanya, irada syar'iyah dan irada kauniyah. Kalau hanya dengan melihat ya kalimat innallaha yahkumu ma yurid, maka bisa mencakup irada kauniyah juga. Mencakup dua macam irada tadi, irada syar'iyah dan irada kauniyah. Allah memberikan hukum, ya, Allah memberikan hukum, menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki, ya, di dalam takdirnya, yakni irada kauniyah, dan Allah menetapkan hukum apa yang Dia kehendaki dalam syariatnya, yakni irada syar'iyah. Di dalam ayat ini, ya, seperti tadi, ya, disebutkan dan ditetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni iradah syar'iyyah, walaupun juga mengandung kemungkinan iradah kauniyah, sehingga mencakup dua-duanya, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Demikian pula sifat yang lain, sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sifat tahlil, penghalalan. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Siapa yang menghalalkannya? Yang menghalalkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini juga menunjukkan sifat tahlil, ya, menghalalkan. Sifat menghalalkan. Kemudian sifat yang ketiga yang juga disebutkan di dalam ayat ini adalah sifat al-hukm, menetapkan hukum, memberikan hukum. Karena Allah taala berfirman, "Innallaha yahkum." Sesungguhnya Allah memberikan hukum, ma yurid, apa yang Dia kehendaki. Adapun nama yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah nama lafaz Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Sehingga ada satu nama yang ditetapkan di dalam penggalan ayat ini. Ya. Dan ada tiga sifat yang ditetapkan di dalam penggalan ayat ini. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan penggalan ayat yang lain dari surat Al-An'am ayat 125. Beliau mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama' faman yuridillah." Maka barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk Dia memberinya hidayah, yashrah sadrahu lil-islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. وَمَنْ يُرِدَ أَيُضِلَّهُ, dan barang siapa Allah berkehendak untuk menyesatkannya, يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, maka Allah jadikan dadanya ضَيِّق, terasa sempit. حَرَجًا, juga sama terasa sempit, sesak. كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ, seolah-olah Dia berusaha naik ke langit. Seolah-olah Dia sedang berusaha naik ke langit. Surat Al-An'am ayat 125. Di dalam penggalan ayat ini juga ditetapkan sifat iradah bagi Allah taala. Ya. Pertanyaannya, macam iradah yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah yang dimaksud adalah iradah kauniyah yang semakna dengan hukum takdir, Allah berkehendak yakni Allah menakdirkan? Ataukah yang dimaukan dengannya adalah macam yang kedua, iradah syar'iyyah, Allah berkehendak, yakni Allah menghukumi, memberikan hukum syariat? Jawabannya, nampak yang dimaksud dengan iradah di dalam ayat ini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Ya. Sebab disebutkan di dalam ayat ini, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberinya petunjuk, kemudian di dalam kalimat berikutnya, wa may yurid ayyumillahu, dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Pertanyaannya, kehendak untuk menyesatkan, apakah ini, apakah kesesatan itu merupakan perkara yang Allah cintai? Jawabannya tidak. Ya. Sehingga ini bukan iradah syar'iyah. Ini makanan iradah di sini bukan iradah syar'iyah. Ya, sebab iradah syar'iyah itu muradifatun lil mahabbah, berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Sedangkan Allah tidak mencintai kesesatan. Wa may yurid ayyumillah, dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Maka yang dimaksud dengan iradah di sini adalah iradah kauniyah, yakni barang siapa yang Allah takdirkan untuk tersesat. Ya, barang siapa yang Allah takdirkan, ya, Allah akan memberinya hidayah. Ya, barang siapa yang Allah takdirkan mendapatkan hidayah, maka Allah akan membuat dadanya terasa lapang untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah takdirkan, ya, untuk tersesat, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesat, seolah-olah dia sedang berusaha naik ke langit. Ya. Sehingga nampak di dalam beberapa ayat ini ditetapkannya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nampak pula bahwa iradah ada iradah kauniyah yang berkaitan dengan hukum takdir, dan ada iradah syar'iyah yang berkaitan dengan hukum syar'i. Iradah kauniyah pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah pasti terjadi karena itu adalah takdir Allah. Ya, baik Allah mencintainya maupun tidak, tetapi pasti di balik itu ada hikmahnya walaupun Allah tidak mencintai hal itu. Ya, ketika Allah menetapkan itu terjadi dalam keadaan Allah tidak mencintainya, mencintai hal itu, maka pasti di balik itu ada hikmahnya sehingga Allah menetapkannya terjadi. Adapun apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyah, maka pasti dicintai oleh Allah, sebab iradah syar'iyah berkaitan dengan halal yang Allah cintai saja. Namun, ya, apa yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyah tidak pasti terjadi. Ya, karena iradah syar'iyah adalah hukum syar'i, sementara tidak setiap hamba, tidak setiap makhluk itu melaksanakan hukum syar'i, hukum-hukum yang Allah tetapkan di dalam syariatnya. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari. Ya, semoga dapat terfahami dengan baik dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.